Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita, dia menderita. Karena kita, dia disalibkan. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman pun berlalu, dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Jalan kehidupan takkan ku bukakan hatiku bagi dia. Dalam ucapanku, dalam segala ku selalu memuji dia. Puji dia karena